Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh para malaikat bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Majelis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadirinya nazalat alaihi musakinah, diturunkan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan di lingkup dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaunginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan keberkahan pada majelis-majelis kita, di majelis yang kita menuntut ilmu dengannya, mencari kebenaran dan menguatkan diri berada di atas kebenaran tersebut. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Islam seluruhnya, adalah tersampaikannya kebenaran secara utuh. Karena ini merupakan tugas utama. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan tugas ini, para rasul. Sehingga dengan wafatnya mereka pertanda kebenaran telah tersampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar, telah tersampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin qabli illa haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum min kulli syarr ma ya'lamuhu lahum." Tak ada satu nabi pun sebelumku, termasuk aku, tak ada satu nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi kecuali kewajiban atas setiap nabi tersebut adalah untuk menyampaikan, menunjuki manusia kepada kebenaran, kepada kebaikan yang dia ketahui perkara tersebut baik untuk umatnya, sekaligus memperingatkan mereka, umatnya, dari seluruh bentuk kejelekan yang hal tersebut jelek untuk umatnya. Semuanya sudah tersampaikan. Mutlak kebenaran telah tersampaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari tugasnya, telah menyampaikan seluruhnya kepada kita. Sampai-sampai di haji wada', haji perpisahan, beliau mengumumkan kepada seluruh para sahabat yang hadir pada waktu itu, ala hal ballag, ala hal ballag, hai seluruhnya, bukankah aku telah menyampaikan, hai seluruhnya kalian, bukankah aku telah menyampaikan. Seluruh para sahabat mengiyakan, mengakui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kebenaran agama ini seluruhnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah ini, ya Allah persaksikanlah ini, menunjukkan kebenaran, kebenaran telah tersampaikan kepada umatnya sehingga tidak ada hujjah lagi, tidak ada argumen lagi, tidak ada alasan lagi bagi orang yang menolak kebenaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memegang kebenaran tersebut, dialah orang-orang yang beruntung. Siapa yang memegangnya, berpegang teguh dengannya dan kuat di atasnya, tidak ke sana kemari, terus kokoh berada di atasnya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, maka dialah orang-orang yang dijamin keselamatan padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara ini adalah inti kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keduanya. Yang pertama Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah wahyu yang semisal dengannya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, akan tetapi yang beliau ucapkan itu juga wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dua perkara yang merupakan inti kebenaran, kitabullah wa sunnati. Tidak akan tersesat kalian selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Yang kata para ulama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ka safinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqiba naja, siapa yang menaikinya dia yang selamat dari terpaan ombak yang begitu besar, dari banjir yang begitu melanda. Faman khalaf faqad gharq, siapa yang menyelisihinya, tidak mau mengikutinya, menaikinya, maka dialah yang tenggelam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang kebenaran. Cuma inti permasalahan yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah bahwasanya merupakan sunnatullah yang tidak bisa berubah. Ketetapan Allah yang tidak bisa berubah, bahwasanya al-i'tisam, berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran, itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang terombang-ambing. Banyak orang yang sudah berada di atas al-haq, kebenaran, tetapi akhirnya dia terjauh darinya. Tetapi akhirnya dia terlempar darinya. Tidak kokoh dan tidak kuat. Maka dibutuhkan kaidah-kaidah supaya seorang bisa kokoh kuat berada di atas kebenaran. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, as-sabiru ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh, orang yang bersabar di atas agamanya, itu bagaikan seorang yang memegang bara api. Tidak mudah, ikhwah. Bayangkan, pegang bara api ya. Kita disuruh pegang hasil dari bara api saja, bara api, kemudian di atasnya bakar ikan. Bukan bara apinya ini, ikannya, ikan yang dibakar. Setelah dibakar kita langsung pegang. Sebagian dari kita enggak mampu. Habis dibakar langsung dipegangin enggak mampu. Tunggu agak ya. Agak dingin dulu. Ada jarak dulu. Ini bukan bara api. Bagaimana kalau bara api yang kita pegang pasti membekas itu. Pasti memberikan asar pengaruh pada tangan kita. Tapi mau tidak mau harus dipegang. Demikianlah agama. Demikianlah agama. Harus kuat karena merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pelaku atau pembawa kebenaran pasti akan mengalami ujian-ujian dan cobaan demi cobaan dari awal diciptakannya manusia. Dari Nabi Adam alaihissalam sudah diuji, sudah diberikan cobaan. Kemudian Nabi Nuh, berbagai rintangan yang beliau hadapi, cemoohan orang manusia, celaan manusia, bahkan dari istrinya sendiri, bahkan dari anaknya sendiri. Kalau tidak kuat ya. Nabi Hud, Nabi Lut, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan asyaddun nasi balaan al anbiya thumma al amthal fal amthal. Yang paling dahsyat cobaannya, yang paling dahsyat gangguannya yang ditimpakan kepada mereka, yang paling dahsyat bala bencana yang menimpa mereka adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka dari sisi keimanan, kemudian yang semisal dengan mereka. Kita mau berada di atas kebenaran mau santai-santai, enggak mungkin bisa. Harus memiliki kaidah kita bisa kokoh di atasnya. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, menyindir kita. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kita akan berada di atas kebenaran ini, insyaallah masuk surga. Kalian kira kalian mudah begitu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Padahal belum lagi menimpa kalian seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Belum dicoba kita. Belum menimpa kita apa yang menimpa mereka. Ini kalau kita merasa mau masuk surga, kita sudah rasakan belum cobaan seperti ini? Bagaimana bentuknya? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, dengan penderitaan, dengan mudarat, bahaya demi bahaya, wazulzilu, kegoncangan jiwa. Bagaimana tidak? Istrinya menentang, goncang tidak jiwa? Istrinya kafir, betul-betul goncang jiwa. Ada nabi yang keluarganya ditimpa oleh penyakit, kemudian meninggal, hartanya kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, disirnakan, berbagai macam cobaan. Kita baru ditimpa, ditolak akhwat, sudah galaunya luar biasa. Belum apa-apanya ini. Kalau baru ditolak 1, 2 akhwat, 3 akhwat, ya kalau ditolak sudah 10 akhwat ya wajarlah galaunya luar biasa. Belum apa-apa. Sampai manusia yang terbaik, jenjang manusia yang terbaik yaitu jenjang nubuah, kenabian, terucap dari lisannya ucapan yang menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya ujian dan betapa beratnya berada di atas kebenaran itu. Apa yang dikatakan Nabi? Hatta yaqulur rasul, sampai berkata seorang rasul, rasulin, manusia terbaik, terucap dari lisannya, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Karena ditimpakan, belum selesai ditimpa lagi, belum selesai ditimpa lagi, belum selesai ditimpa lagi, sampai terucap, kapan pertolongan Allah? Kita mau santai-santai, mau mengaku ahlu sunnah sudah selesai begitu saja, tidak terima celaan manusia, tidak terima gunjingan manusia, tidak terima ini dan itu. Baru dikata-katai Wahabi misalnya, sudah goncangnya luar biasa. Gunjingan-gunjingan seperti ini sudah dilalui oleh para ulama as-salaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam waktu kita yang singkat ini tidak mungkin kita akan menyebutkan ya kaidah-kaidah untuk bisa tegar di atas kebenaran, tetapi paling tidak kita sebutkan sebahagian darinya yang merupakan pokok-pokok yang bisa membantu seorang untuk bisa tetap tegar di atas kebenaran, tegar di atas kebaikan, tegar di atas agamanya. Satu ayat yang kita akan sebutkan di dalamnya terdapat beberapa kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. Setelah satu ayat ini disambung ayat berikutnya, وقل الحق من ربكم, katakan al-haq, kebenaran itu dari Rabb kalian. Pertama disebutkan kaidah supaya bisa kokoh berada di atas kebenaran, kemudian Allah mengungkap kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan isyarat kalau mau minta ketegaran, kekokohan berada di atas kebenaran, harus minta kepada Nabi. Nabi ini, betapa hebatnya, kuatnya hati seorang Nabi. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaula sabbatnak, seandainya kami tidak menguatkan engkau wahai Muhammad, tidak kokohkan engkau wahai Muhammad, seandainya kami tidak kokohkan hatimu berada di atas kebenaran, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka sungguh engkau akan menjadi condong, hampir-hampir saja engkau akan menjadi condong kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad, seandainya bukan kami yang mengokohkan, kami yang menegarkan hati kamu. Kalau begitu ikhwah, minta ketegaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat doanya orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Menunjukkan seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh sombong. Sombong mentang-mentang sudah tahu kebenaran, mentang-mentang sudah mendapat hidayah, mentang-mentang sudah berada di atas jalan yang al-haq, jalan yang benar, sombong menyombongkan dirinya seakan-akan dia tidak merasa Allah bisa saja palingkan dia. Allah bisa saja dengan makar dari Allah, Allah akan palingkan dia, akan Allah akan ya singkirkan dia. Bisa saja. Bukankah kita melihat betapa banyak orang-orang yang tadinya kokoh berada di atas kebenaran, akhirnya futur juga. Akhirnya jauh juga. Ini nyata ikhwah. Doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala dan dari sahabat yang lainnya, kan aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Minta kekokohan. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku. Ini kalau kita tahu kebenaran itu dari Allah semata, mintanya, minta dikokohkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat. Berarti yang paling utama sering minta kepada Allah ini kok, berdoa. Kemudian di antara hal yang menguatkan, mengokohkan seorang berada di atas kebenaran, Allah berfirman, wasbir nafsak. Sabarkan dirimu. Kalimat sabarkan dirimu menunjukkan sabar itu butuh usaha. Karena diri kita yang disuruh. Tidak mengandalkan orang lain dulu suruh sabar kita. Memang kita yang berusaha untuk bersabar. Makanya innama sabar bitasabur. Sabar itu bisa didapatkan dengan cara berusaha untuk menyabarkan diri. Jangan mengandalkan orang lain. Sabarkan diri kita sendiri. Orang lain bisa membantu kita untuk menenangkan, menyabarkan. Tapi asal kesabaran itu muncul dari diri. Sabar ini berat, ikhwah. Sabar ini yang berat. Sampai-sampai jenjang beratnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan tidak mungkin bisa. Kecuali dinafikan dulu, tidak mungkin bisa ada orang yang bisa bersabar. Kecuali Allah berfirman, wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, wama sabruka illa billah. Dan tidak ada yang bisa membuat engkau bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mudah sabar. Kalau Allah tolong baru kita bisa sabar. Menunjukkan beratnya yang namanya sabar itu. Walaupun namanya adalah Pak Sabar. Kan banyak usahanya orang sampai namakan anaknya Sobar. Sobarul Ummah. Misalnya. Dan macam-macam yang namanya Sobar. Belum tentu dia bisa bersabar. Karena kesabaran itu adalah perkara yang sangat berat. Karena dia perkara yang sangat berat, dia juga merupakan amalan yang paling besar pahalanya. Tidak ada satu amalan pun, tidak ada satu ibadah pun yang mengalahkan pahala sabar. Kalau sedekah 700 kali lipat atau ke atasnya lagi. Kalau sholat sekian disebutkan pahalanya. Kalau orang sholat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang jelas ada nilai, ada ukuran. Tetapi sabar disebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah balasan bagi orang-orang yang bersabar, balasan yang tidak terhingga. Tidak bisa dinilai, tidak bisa terhingga. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghingganya. Karena melimpahnya, karena luar biasanya itu kesabaran, pahalanya. Maka sabar ikhwah. Ada gunjingan, ada moohan, ada celaan, ada ini. Sabarkan diri kita, sabar, sabar. Lus-lus dada, sabar. Datang lagi, ya. Bertamu lagi ke tempat yang lain, melamar lagi yang ke-10 ditolak, sabar. Ya, sabar. Apalagi terhadap kebenaran, terhadap agama. Sabar di dalam menjalankan sunnah. Berpakaian-pakaian sunnah. Berpenampilan-penampilan sunnah. Tidak mudah. Tidak mudah. Dibutuhkan as-sabr. Kesabaran. Kemudian yang tidak kalah hebatnya, yang kedua atau yang ketiga, setelah kita berusaha untuk bersabar di atas al-haq, kebenaran, yang bisa mendukung seorang bisa terus bersabar, ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Teman duduk ini sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sampai-sampai hebatnya pengaruh teman duduk. Tadi kita sudah sebutkan ayatnya, walaula an tabatnaka laqad kita tarkan ilaihim syai'an qalila. Seandainya kami tidak tegarkan, tidak kokohkan engkau Muhammad, maka engkau akan berpaling kepada mereka. Berteman lagi dengan orang-orang kafir. Nabi saja pernah terkecoh kan? Pernah ditegur kan? Kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berniat baik untuk menceramahi pembesar-pembesar Quraisy. Niatnya baik ini. Ternyata datang Ibn Ummi Maktum si buta. Ternyata Nabi SAW bermuka masam dengannya dan lebih mendahulukan pembesar-pembesar Quraisy, padahal niatnya bagus, harapannya bagus supaya mereka bisa masuk kepada Islam. Tapi kecondongan kepada mereka ini pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka. Dan ayat seterusnya Allah tegur. Dia si Muhammad telah berbuka masam dan berpaling dari Ibnu Maktum, sahabat yang buta ini. Padahal si Muhammad, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui, mungkin saja dia datang untuk mengingat, meminta pelajaran atau untuk mensucikan dirinya. Wa may yudrika la'allahu yazzakka, seakan-akan dia mau mensucikan dirinya, bertanya masalah agama. Au yadzakkar, atau dia mau mengingat. Fatanfa'ahu dzikra, mendapatkan zikir, mendapatkan peringatan, pelajaran, sehingga pelajaran itu bermanfaat bagi dirinya. Ini menunjukkan apa? Di sini banyak faedah dalam ayat ini tentang adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kalau dia yang datang, itu biasanya lebih banyak manfaatnya daripada guru yang mendatangi dia. Karena kalau dia datang sudah punya persiapan. Makanya sering-sering datang majelis ilmu. Jangan tunggu guru datang safari dakwah saja ke daerahnya baru datang berbondong-bondong. Datangi majelis ilmu. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup itu, pembesar-pembesar Quraisy. Engkau segera berpaling kepada mereka, padahal tidak ada kewajiban bagi engkau untuk mensucikan mereka, bukan kewajiban engkau. Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Betapa hati ini kadang masih memiliki kecondongan kepada kawan-kawan yang kurang memberikan faedah. Hati-hati. Kawan itu pengaruhnya sangat besar sekali untuk kekokohan kita berada di atas agama. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamakan, matalu jalisi salih wa jalisi su kamatali sahibil misk wa kiril haddad. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti perumpamaan kamu duduk dengan penjual minyak wangi dengan kamu duduk di mana? Tukang tempa. Yang tukang bikin parang itu selalu main api. Kalau kamu duduk di tempat penjual minyak wangi, itu ada penjual minyak wangi di belakang sana. Coba nanti dekat-dekat. Coba akhi. Gratis enggak? Ya gratis. Kita mendapatkan manfaat darinya, walaupun tidak beli. Walaupun penjual tetap harapkan beli ya. Saya bukan promosi. Ini ikhwah, pengaruhnya luar biasa. Ketika seorang sudah condong kepada orang-orang yang jelek, nah jelas akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan justru jangankan pengaruh, duduknya dia saja dengan orang yang jelek itu sudah merupakan dosa pengaruh tersendiri yang merupakan kejelekan bagi diri dan agamanya. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, yang hal tersebut menyebabkan kalian akan tersentuh juga oleh api neraka. Hati-hati. Coba-coba Ustaz, enggak apa-apa Ji. Ya. Saya kenal Ji, Masya Allah kenal dakwah, lusunah Masya Allah, kajian-kajian. Tapi tetaplah dengan orang-orang yang pemikiran-pemikiran rusak itu tetap saya Insya Allah bisa. Hati-hati. Siapa yang bisa menjamin hati kita? Siapa yang bisa menjamin hati kita? Kata para ulama, innal quluba dhaifa wasyubha khaffafa. Hati ini lemah ikhwah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Luar biasa. Makanya ini juga memberikan semangat kita terus saling mencari teman yang baik dan jadikan pertemanan yang baik ini sarana untuk dakwah. Ini kan yang kita usahakan sekarang ini di Lombok. Kalau kita tidak datangi, dekat-dekati orang-orang itu, nanti yang mendekati mereka siapa? Ini seperti yang terjadi, kristenisasi kemana-mana, pemurtatan. Pengumpulan-pengumpulan seperti ini bagus, bagus. Tapi inti utamanya bukan sekedar memberi makan mereka, tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan mereka sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk mereka. Makanya datang ke sana ustadz-ustadznya. Kalau sekedar sampainya saya cukup dikirim banyak di sana. Ya, channel-channel yang bisa kirim-kirim di sana, bagikan sendiri, gampang sekali. Tapi supaya bisa apa yang kita salurkan ini bisa memberikan manfaat, salah satunya menjadikan apa? Pendekatan dulu, ya. Karena ini luar biasa mengokohkan agama seseorang itu dengan mendekatkan diri kepada mereka, kemudian apa? Memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Karena teman yang baik, teman duduk yang baik, itu pengaruhnya luar biasa. Kalau sekadar bantuan saja paling mereka dikirim-kirim, ya, tidak terlalu memberikan faedah. Walaupun berfaedah, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Cuma tentunya lebih besar manfaatnya jika kita manfaatkan hal seperti ini untuk apa? Masalah dakwah, kebaikan yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal ashi, siang maupun sore hari, pagi maupun petang. Ini sifat orang-orang beriman. Pagi, petang. Mereka penuhi waktunya dengan selalu berdoa dan berzikir serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuridu wajhah, mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'du 'ainaka anhum. Ini kaidah berikutnya supaya kita bisa tegar kokoh berada di atas agama. Caranya wa la ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu sekali-kali palingkan wajah kamu dari mereka. Sudah dapat teman baik, teman baik, pegang tangannya kuat-kuat, jangan sampai lepas. Jangan palingkan wajah kita darinya. Kemudian Allah sebutkan salah satu sebab kebanyakan orang bisa berpaling dari teman yang baik. Turidu zinatal hayatid dunya, kalian mengharapkan kehidupan dunia. Kalau orang sudah berteman dengan teman yang baik, tapi teman yang baik ini kurang memberikan faedah dunia, nah biasanya dia tinggalkan itu, cari yang lebih kaya, yang bisa lebih apa? Bisa memberi hutang lebih banyak. Wah, teman baik, kaya, banyak mobilnya, tapi diutangi susah sekali. Cari teman yang mudah hutang deh, mudah diutangi deh. Nah, ya kan? Jangan gara-gara urusan dunia. Kapan dia adalah seorang yang kokoh berada di atas al-haq, pegang kuat, jangan pernah dilepaskan. Karena mencari teman itu sulit, sedangkan melepaskannya itu apa? Sangat mudah sekali. Pegang ya kuat. Kita punya teman-teman masya Allah yang kokoh berada di atas sunnah, saling mengingatkan, ya. Termasuk punya grup-grup ini. Kalau grupnya banyak memberikan faedah, jangan keluar lagi. Ya kan, itu teman itu memberikan faedah, enggak grup-grup ini. Wah, terlalu banyak faedahnya. Sehari 5 kali bikin hang saja. Afwan, HP hang. Padahal enggak tahu hang. Grup-grup dagangnya lebih banyak. Ya kan? Saya bukan promosi grup ya. Ini contoh. Memberikan faedah, pegang, jangan dilepas. Karena kalau kita sudah lepas, kita langsung berpikir kepada hal-hal yang lainnya. Teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang ini, pegang. Wala tuti', yang selanjutnya wala tuti', man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kalian taati orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Orang-orang yang malas belajar, yang mengajak enggak usah taklim, enggak usah taklim. Jangan ikuti mereka. Wala tuti. Jangan ikuti mereka. Man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Orang-orang yang kami palingkan hatinya dari mengingat kami. Terus komitmen berada di atas kebenaran. Jangan sekali-kali terkecoh dengan bujukan-bujukan mereka. Banyak ini seruan-seruan yang apa namanya mengarahkan kepada enggak usah dulu, jangan dulu. Baik, nyumbang-nyumbang terus, sudah banyak itu beras di galangan. Jangan ikuti mereka. Kuatkan tekad. Wattaba hawa, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, urusan mereka adalah urusan yang buyar. Buyar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat yang menunjukkan kaidah atau menyebutkan kepada kita kaidah-kaidah untuk istiqamah berada di atas agama. Berapa menit lagi? Sudah masuk? Baik. Sebelum kita tutup, sebagaimana kebiasaan kami di akhir-akhir ini, mengingatkan kembali tentang peristiwa-peristiwa saat ini yang butuh bantuan kita, uluran tangan kita. Kita sudah lihat sendiri di sini tempat posko utama, penggalangan dana dan logistik. Hal yang perlu kita pahami, apa yang kita sumbangkan itu haruslah didasari keikhlasan, bukan paksaan. Bukan paksaan. Karena keikhlasan dalam diri kita, kemudian karena kepedulian terhadap saudara kita. Ingat, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan asal kalimat sadaqah itu dari kalimat sad, dal, dan qaf. Sadaq, jujur. Karena seorang yang bersedekah itu menunjukkan kejujuran dalam dirinya. Apa gunanya kita sedekah kalau ternyata bukan dasarnya iman? Apa gunanya ikhwah? Apa gunanya 10 ton terkumpul tapi bukan dasar iman? Harus perbaiki niat. Kemudian jangan merasa bangga dengan apa yang telah kita keluarkan. Saya ingatkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. "Fa walladhi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya kalian bersedekah satu gunung emas, itu belum menyamai dengan sedekahnya satu mud dua telapak tangan, satu mud korma. Sedekahnya sahabat tidak pula setengahnya kalian bisa membandingnya. Lebih banyak pahalanya mereka. Jangan terlalu bangga. Baru 10 ton jangan terlalu bangga. Itu pun banyak orang. Satu orangnya paling 25 kilo. Saya bukan remehkan. Sesuai kemampuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah dengan neraka walaupun dengan menyumbang sebiji korma. Sebiji korma ikhwah. Itu manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Tapi di sisi lain, jangan terlalu bangga merasa seakan-akan kita sudah banyak sekali berkorban. Seakan-akan Sulsel Bar sudah banyak sekali berkorban untuk Lombok. Belum. Masih perlu ditambah. Belum ada apa-apanya kita. Jangan terlalu bangga. Ya. Karena kebanggaan diri itu bisa merusak perkara yang pertama tadi, niat kita. Hati-hati, perbaiki terus niat kita. Bantu saudara kita dengan keikhlasan dan hilangkan sifat-sifat seakan-akan saya sudah. Masa tiap taklim penggalangan dana saya harus keluarkan yang di dompet? Ya. Kalau memang tidak ya sudah diam. Tetapi jangan salahkan. Jangan pernah berbicara sedikit pun tentang orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan kalian. Hei, bisik-bisik. Saling menyuruh kalian tidak ada. Illa man amara bis sadaqah, kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah. Saya yakin antum juga tahu, tidak ada asatidzah ustaz-ustaz sulselbar yang teranggap orang kaya. Mereka cuma punya modal memberitahu orang supaya bisa bersedekah. Tidak ada di antara mereka yang kaya. Antum lihat sendiri kondisi mereka. Tidak ada yang kaya sehingga mereka tidak bisa mengorbankan banyak hartanya. Tetapi mereka punya modal. Bagaimana mereka bisa mengajak dengan cara ini? Man amara bisadaqah, menyuruh manusia untuk bisa bersedekah. Mereka punya modal bisa bicara. Mereka punya modal bisa mengumpulkan orang. Mereka punya modal bisa duduk di depan sehingga bisa menyampaikan kepada antum. Itulah modal mereka. Dan mereka harapkan mereka mendapatkan pahala semisal man dalla ala khair falahu ajru fa'ili. Siapa yang menunjuki kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya. Jangan pernah bosan mendengar ajakan-ajakan kebaikan. Ingat kebutuhan saudara-saudara kita sampai ke puncak daruri, darurat. Mau saya cerita satu cerita. Pertama kita bawa bantuan di sana, tim kita itu dicegat di jalan sama parang. Karena ternyata bukan hanya yang kita tuju yang kelaparan, yang di jalan-jalan pun kelaparan. Sampai ke puncak darurat, mereka sampai pakai parang. Turunkan 3 dos air minum. Karena mereka sudah tidak minum ini berhari-hari. 2 hari, 1 hari. Ya sekarang alhamdulillah sudah mulai terpenuhi untuk makan dan minumnya. Tapi yang lebih darurat sekarang adalah rohaninya mereka. Sekarang kristenisasi, pemurtatan. Kalau kita tidak bantu mereka dari sisi perbaikan rohani mereka, gimana ini? Wah, kita punya tanggung jawab di sini. Sehingga kita sekarang lebih fokus kepada selain tetap penyaluran makanan dan minuman, kita memiliki fokus-fokus yang lain. Ya. Fokus-fokus seperti bagaimana membagikan mushaf-mushaf kepada mereka, membagikan buku-buku Islami kepada mereka, bagaimana membangunkan mereka tempat-tempat ibadah sementara, bagaimana membangunkan mereka tempat-tempat yang mereka bisa disiram rohaninya mereka di situ. Ya. Dan tentunya ini sudah disampaikan dan sering disampaikan, cuma apa? Sekali lagi, selalu kita manfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk terus mengingatkan dan mengingatkan saudara kita. Semoga dengannya kita terus tergugah untuk membantu saudara kita. Ya, saya tidak perlu arahkan kemana harus menampung. Di sini tempatnya. Sebelum pulang, kalau antum tergugah, manfaatkan untuk menitipkan apa yang antum miliki. Kalau yang tidak bawa dompet, bisa menyerahkan kunci mobilnya. Baik, sekira cukup. Subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.